Hidup Rembos. Kurang semangat. Hidup Rembos. Hidup Rembos. Terima kasih generasi penerus bangsa. Pemuda-pemudi Rembos, saya sangat dan teramat mengacungkan dua jari jempol. Yang mana malam hari ini, walaupun ribuan penonton, suasananya cukup aman, tertib, dan terkendali. Selamat datang, terima kasih kepada Bapak Kapolsek Wonokerto yang sudah hadir bersama seluruh anggota, juga Bapak Endan Ramil Wonokerto yang malam hari ini lagi mengemban tugas. Selamat bertugas 24 jam non-stop. Harapan kami dari awal sampai akhir nanti bisa membuahkan suasana yang nyaman-nyaman saja. Langsung saja bro, artis kundang Jawa Timur asli kelahiran Kota Buaya Surabaya, yang sering Anda tonton di layar televisi Anda lewat kaset VCD DVD, yang suaranya lain daripada yang lain ya. Ada Ramayana, ada Lintang Syuting, juga ada Rembos. Dwi Ratna Nu Palapa. Selamat malam Rembos. See you.